Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayuhal hadiruna ibadallah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, sehingga kita masih bisa berada di dalam majlis ilmu ini dalam upaya kita untuk senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, kita sekarang ini berada pada hari kedua dari bulan Ramadan, dan melanjutkan dari materi yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu membahas tentang doa yang tidak tertolak, di mana kemarin kita telah sampai kepada ucapan al-musannif, yakni Al-Syeikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, di mana beliau menjelaskan tentang bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan adanya at-targhib, memberikan adanya suatu dorongan, motivasi kepada hambanya untuk berdoa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala walaupun memang memerintahkan kepada hambanya untuk berdoa, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala adalah dat yang ghani, dat yang maha kaya, maha tidak butuh terhadap doa yang dipanjatkan oleh mereka manusia tersebut. Namun seiring dengan itu pula bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan semakin besar perhatian seorang hamba di dalam mereka menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini adalah semakin mereka sering berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan sebagian besar pula bahagian kecintaan yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah dat yang mencintai hambanya apabila hambanya menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala pun murka, marah apabila hambanya mereka tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Syeikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr melanjutkan perkataannya, فَرَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُحِبُّ السَّائِلِينَ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin menyukai, mencintai orang-orang yang mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wa'adahum bi an yujiba du'aahum dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa mereka, wa an yuhaqqiqa raja'ahum, dan akan merealisasikan, mewujudkan permohonan mereka, wa an yu'tiyahum su'lahum, dan akan memberikan kepada mereka permintaan mereka, idza tawaffara fi du'ahi musyurut asy-syar'iyyah, apabila terpenuhi di dalam doa-doa mereka itu asy-syurut asy-syar'iyyah, yaitu syarat-syarat yang sesuai dengan syariat. Wantafatil mawani'u, dan hilangnya penghalang-penghalang yang akan bisa menghalangi terkabulkannya doa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad dallat nususun adidatun fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna ad-du'a al-mustajab lahu dawabit yanbaghi lid-da'i an yahrisa 'alayha 'inda du'a'ihi. Dan sungguh nas-nas yang terdapat di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa nas-nas yang menunjukkan bahwasanya doa yang dikabulkan itu memiliki dawabit, memiliki ketentuan-ketentuan yang sudah sepantasnya bagi seorang yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia bersemangat ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika hunaka mawani', dan demikian pula di sana ada penghalang-penghalangnya yang sudah sepantasnya bagi seseorang untuk dia mewaspadainya, berhati-hati darinya, li'alla yuradda du'a'uh, agar doanya itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana ada ketentuan-ketentuan yang menjadikan ataupun menjadi adanya suatu sebab agar doa seseorang itu terkabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan adanya syarat-syarat, ya, dan demikian pula intabatul mawani', yaitu tidak adanya penghalang-penghalang yang akan menghalangi terkabulkannya doa seseorang. Waqad jama'a al-ulama waqad jama'a al-allamatu al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah khulasatan badi'atan hawat khairan 'azima. Dan al-allamatu al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengumpulkan ringkasan yang sangat indah yang berisikan padanya kebaikan yang agung. Bayyana fiha rahimahullah ahamma ma yanbaghi an ya'taniya bihi da'una fi du'ahim Allah Subhanahu wa taala, yang mana al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan tentang perkara yang sangat penting yang sudah sepantasnya bagi seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma khatama kalamahu ba'da syardihi li hadhihi ad-dawabit fi ad-du'a'i biqoulihi fa inna hadha ad-du'a'a la yakadu yuraddu abada. Kemudian beliau menutup pembicaraannya, menutup penyampaiannya setelah beliau menyampaikan dawabit ini, yaitu ketentuan-ketentuan agar doa seseorang itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ucapan beliau, fa inna hadzal du'a'a la yakadu yuraddu abada, maka sesungguhnya doa ini hampir-hampir tidak akan ditolak selama-lamanya. Maka tentunya kita harus mengetahui tentang apa saja yang menjadi dawabitnya, apa saja yang menjadi ketentuan-ketentuannya, agar jangan sampai doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan doanya tidak sungguh-sungguh atau hanya main-main saja, ya, atau nanggung di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam keadaan betul-betul mengetahui dhawabitnya. Fa kana minan nushhi wal khair nashru kalamihi ma'a at-ta'liqi alayhi bima yuwaddihu maqasidahu. Maka termasuk dari suatu nasihat dan kebaikan adalah menyebarkan ucapan beliau ini disertai dengan adanya penjelasan padanya yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan daripada penyampaian beliau ini. Wa yujalli fawaidahu, dan menjelaskan tentang faidah-faidahnya. Wa sa'asrudu fil bidayati kalamahu tamman, dan saya akan membawakan di permulaan ini ucapan beliau secara lengkap. Kemudian di sini Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah menyebutkan tentang kaidah-kaidah ataupun tuntunan-tuntunan dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di sini. Kemudian beliau menyatakan qala Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa idza jama'a ma'ad du'ai, dan apabila terkumpul bersama dengan doa itu. Ya, kalau mau dicatat tafadhol. Karena di sini ada sekitar 13 dawabit. 13 ketentuan-ketentuan yang menjadi suatu sebab terkabulnya doa seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza jama'a ma'ad du'a'i, dan apabila terkumpul bersama dengan doa itu, yang pertama kata beliau hudurul qalbi wastima'uhu 'alal matlub, yaitu hadirnya hati. Yang dimaksud dengan di sini adalah adanya konsentrasi hati itu. Wastima'uhu 'alal matlub, dan terkumpulnya di dalam doa tersebut dengan adanya kehadiran hati itu. 'Alal matlub, terhadap apa yang diinginkan. Ini yang pertama. Betapa perlunya dan pentingnya bagi seorang yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hatinya hadir. Apa ini maksud dengan hadirnya hati tersebut, hudurul qalb tersebut? Dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq, huwa iqbaluhu 'ala Allah, yaitu dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia menyadari, mengetahui, mengilmui bahwasanya yang di hadapannya ini adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam, Rabb penguasa alam ini, Rabb yang maha besar, yang seorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala harus berada di atas suatu keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengabulkan doa, sehingga tidak ada suatu keraguan ataupun kebimbangan di dalam hatinya ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengabulkan doa. Falyakunu du'a'uhu mujarrada harakatil lisani wa qalbuhu ghafil. Kata Syekh selanjutnya bahwa jangan sampai doanya seseorang itu hanya sekedar membolak-balikkan lisannya, menggerak-gerakkan lisannya, lidahnya ini, wa qalbuhu ghafil, dalam keadaan hatinya itu lalai. Bal yuharriku lisanahu bidu'ai ma'a huduril qalbi, bahkan dia menggerakkan lisannya itu ketika dia berdoa disertai dengan hadirnya hati itu. Ini sama saja halnya ketika seorang dia melakukan suatu ibadah seperti misalkan sholat. Ketika dia membaca ayat-ayat ataupun dia membaca wirid, zikir, lafad-lafad yang terdapat di dalam sholat tersebut, ini hendaknya diiringi dengan hudurul qalb, diiringi dengan hadirnya hati tersebut. Karena apa faedahnya seorang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada sama sekali hatinya konsentrasi. Hatinya fokus untuk dia bisa khusyuk di dalam sholat, yaitu dengan cara memahami daripada bacaan-bacaan sholat, bacaan-bacaan zikir yang terdapat di dalam sholat tersebut. Ya, ketika dalam kondisi dia ruku, sujud, misalkan dari bacaan-bacaan sholat tersebut, dia betul-betul menghadirkan hatinya atau tidak. Maka tentunya pahala yang akan diperoleh oleh seseorang itu sesuai dengan kadar konsentrasi dia, kekhusyuan dia di dalam sholat tersebut. Sehingga bukan hanya sekedar seorang itu mementingkan ataupun memperhatikan gerakan-gerakan sholat, tetapi juga mementingkan dan memperhatikan daripada bacaan-bacaan sholatnya. Sama halnya dengan ketika seorang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja dia menggerakkan lisannya ketika dia berdoa, tetapi dalam keadaan tidak ada sama sekali hadirnya hati tersebut ketika dia berdoa, ketika dia menggerakkan lisannya di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara dari hal-hal yang akan bisa menjadi suatu sebab terkabulnya doa seseorang adalah hudurul qalbi wastima'uhu 'alal matlub, yaitu hadirnya hati dan terkumpulnya hati tersebut, kehadiran hati tersebut ketika berdoa terhadap apa yang diinginkan dan diharapkan oleh seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian ketentuan yang kedua, dhabit yang kedua yang akan menjadi suatu sebab terkabulnya doa seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tahri awqatil ijabah, yaitu mencari waktu-waktu diijabahinya doa tersebut, dikabulkannya doa tersebut. Dan di sini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya di sana ada 6 tempat ataupun 6 waktu dari waktu-waktu diijabahinya doa tersebut. Yang pertama disebutkan oleh beliau yaitu ats-tsulutsul akhir minal lail, yaitu di sepertiga malam terakhir. Dan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq wa yu'tabaru hadzal waqtu min ahra awqati ijabati du'a, bahwasanya dianggap waktu ini adalah merupakan waktu yang paling pantas untuk dikabulkannya doa. Ya, paling layaklah di sepertiga malam terakhir. Mungkin saja manusia dalam keadaan masih terlelap tidur, kemudian seorang hamba dia bangun di tengah malam tersebut, lalu kemudian dia bermunajat, memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dhamiha sya'nan, dan kata beliau bahwasanya di sepertiga malam terakhir tersebut adalah merupakan momen yang paling agung. Kenapa dikatakan momen yang paling agung? Hal ini berdasarkan di dalam sebuah hadis yang disebutkan di dalam As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yanzilu rabbuna Subhanahu wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir fa yaqulu man yad'uni fastajibu lahu wa man yas'aluni fa'tiyahu wa man yastaghfiruni fa'ghfiru lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rabb kita turun pada setiap malamnya ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan man yad'uni fastajibu lah, barang siapa yang dia itu berdoa kepadaku maka niscaya aku akan mengabulkan doanya, dan barang siapa yang dia meminta kepadaku niscaya aku akan memberinya, dan barang siapa yang dia meminta ampun kepadaku maka niscaya aku akan mengampuninya. Ini dimaksud bahwasanya di sepertiga malam terakhir tersebut adalah merupakan momen yang sangat agung, yaitu ketika turunnya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin ke langit dunia. Naam. Adapun yang terkait dengan permasalahan kaifiyahnya, kita sudah paham insyaallah bahwasanya termasuk daripada prinsip Ahli Sunnati wal Jamaah, kita meyakini tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang masalah kaifiyahnya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang bagaimana kaifiyahnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Naam. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya waktu di sepertiga malam terakhir ini adalah merupakan waktu yang sangat agung, di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, dan waktu di sepertiga malam terakhir ini adalah merupakan min ahra awqatil ijabah. Ya, termasuk daripada waktu yang paling pas, momen yang paling pas, yaitu waktu di mana diijabahinya doa tersebut. Maka hendaklah seorang yang dia berdoa bersemangat di dalam memanfaatkan waktu yang telah disebutkan ini tadi, di sepertiga malam ini tadi, untuk kemudian dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan keikhlasan dan kesungguhan. Kemudian waktu yang kedua adalah indal adzan, yaitu ketika setelah adzan. Maksudnya di sini adalah ba'dal adzan mubasyarah, yaitu setelah adzan secara langsung. Jadi di sini nanti ada dua penyebutan. Ada yang diistilahkan dengan doa di antara adzan dan iqamah, waktu untuk seorang itu berdoa, dan ini adalah merupakan salah satu waktu mustajab, yaitu dia berdoa di antara adzan dan iqamah. Dan ada pula di sana waktu ya yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, yaitu waktunya setelah adzan secara langsung. Nanti kita akan bawakan riwayatnya. Dan ini juga termasuk daripada waktu mustajab, waktu diijabahinya doa. Dan ini juga termasuk daripada waktu yang agung bagi seorang yang dia hendak mencari waktu yang diijabahinya doa tersebut. Naam. Ya. Apa yang menyebutkan, apa yang menjadi dalil tentang bahwasanya waktu setelah adzan ini secara langsung untuk kemudian seorang itu berdoa dan akan diijabahi doanya, adalah berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, dan hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Sahih Abi Daud. Berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr, bahwa ada seseorang yang dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, innal muadzinina yadhulunana. Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka kaum muadzinin, yaitu mereka orang-orang yang mengumandangkan adzan, mereka yadhulunana ay sabaquna bil fadl, mereka telah mendahului kami dengan keutamaan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qul kama yaqulun fa idzan tahaita fasal tu'ta. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah olehmu sebagaimana yang diucapkan oleh mereka kaum muadzinun tersebut. Fa idzan tahaita, apabila engkau telah selesai, fasal tu'ta, lalu kemudian engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, maka niscaya kamu akan diberi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ada urutan-urutannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul kama yaqulun, ucapkanlah seperti yang mereka ucapkan. Berarti diperintahkan untuk mengucapkan urutan-urutan dari lafaz adzan tersebut. Misalkan al-muadzin dia mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar, ikuti sampai akhir daripada lafaz adzan tersebut. Lalu kemudian setelah engkau selesai, lalu kemudian engkau meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi dan mengabulkan doamu. Ya, jadi di sini hadis tersebut menunjukkan adanya irtibat, keterkaitan fadilah, keutamaan doa ini dengan mendengarkan adzan dan menjawab adzan yang dikumandangkan oleh seorang muadzin. Nah, ini juga adalah merupakan waktu yang agung yang sudah sepantasnya bagi kita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan waktu-waktu ini dengan baik. Kemudian waktu yang ketiga adalah bainal adzan wal iqamah. Nah, ini sudah kita ketahui bersama yang juga memiliki keutamaan berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamah." Bahwasanya doa itu tidak akan ditolak di antara adzan dan iqamah. Di antara adzan dan iqamah. Dan demikian pula berdasarkan hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tayalisi di dalam musnadnya dan Asy-Syaikh Al-Albani mensahihkannya di dalam As-Silsilah As-Sahihah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bis-salati futihat abwabus sama'i wastujibad du'a." Apabila kita diseru untuk melaksanakan salat, maksudnya ketika dikumandangkan adzan, artinya kita diseru untuk melaksanakan salat, maka dibukalah pintu-pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala, wastujibad du'a, dan dikabulkannya doa doa ya orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu selanjutnya yang keempat adalah adbarus shalawatil maktubah, yaitu di penghujung akhir salat yang wajib. Salat yang wajib maksudnya di sini dilakukan doa ini adalah sebelum salam, karena ini juga merupakan waktu yang terdapat padanya keutamaan yang sudah sepantasnya bagi seorang yang dia mencari waktu-waktu yang diijabahinya doa untuk dia berdoa di waktu ini, di momen ini. Naam, karena terkumpulnya di dalam kondisi seperti ini sebab-sebab diijabahinya doa, seperti seorang dia dalam kondisi bersuci menghadap kiblat, dia bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah, membaca kalamnya, kemudian ruku, sujud, dia demikian pula khudu dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, kemudian dia apabila duduk untuk tasyahud setelah melakukan amalan-amalan yang agung ini, dia memulainya dengan tahiyyah, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia berselawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang sempurna, yaitu selawat al-ibrahimiyah. Maka semua momen-momen ini menjadikan hal ini menjadi suatu keutamaan bagi orang-orang yang mereka berdoa di momen tersebut. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari tentang amalan tasyahud, di akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tsumma yatakhayyaru minad du'a'i a'jabahu ilaihi fayad'u." Kemudian hendaklah seorang dia memilih dari doa yang dia sukai, yang dia inginkan, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu selanjutnya, inda su'udil imami yaumal jum'ati 'alal mimbari hatta tuqdhas shalah, yaitu ketika naiknya imam menuju mimbar pada hari Jumat sampai diselesaikannya salat. Artinya waktunya antara naiknya seorang imam, seorang khatib ke mimbarnya pada hari Jumat dan sampai selesainya salat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna fil jum'ah la sa'atan la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa a'tahu iyyaha." Sesungguhnya pada hari Jumat itu ada satu saat, ada satu waktu, ada satu momen, kesempatan yang apabila seorang muslim dia menepati waktu tersebut ataupun bertepatan dia dengan waktu tersebut dalam keadaan dia sedang melaksanakan sholatnya, lalu kemudian dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan, illa a'tahu iyah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjawab ataupun mengabulkan doanya. Waqala biyadihi yuqalliluha, lalu kemudian Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan tangannya, yuqalliluha, menunjukkan betapa sebentarnya momen ataupun waktu tersebut. Jadi di sini hendaklah dimanfaatkan dengan baik. Ya. Nah, di sini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallah, wa qad dhahaba jama'atun minal ulama ila anna hadhihi as-sa'ah min su'udil imami 'alal mimbar ila an yantahiya min salatil jum'ah. Dan sungguh mereka sekelompok dari kalangan para ulama mereka berpendapat yaitu kepada waktu ini, yaitu ketika naiknya imam itu menuju mimbarnya hingga selesainya salat Jumat. Wa dzalika lima akhrajahu al-imam Muslim fi sahihi. Yang demikian itu dikeluarkan oleh al-imam Muslim di dalam sahihnya, an Abi Musa al-Asy'ari, dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari, hiya ma baina an yajlisa al-imamu ila an tuqda as-salatu. Yaitu waktunya di antara imam itu dia duduk di atas mimbarnya sampai selesainya sholat, itu waktunya, ya, waktu diijabahinya doa tersebut. Naam, oleh karenanya dimanfaatkan untuk seseorang itu dia betul-betul bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Asy-Syaikh selanjutnya, wa hadzal haditsu ruwiya an Abi Musa marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan dari Abi Musa secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ruwiya mauqufan alaihi min kalamihi, dan diriwayatkan secara mauquf atasnya dari kalamnya. Wa li hadza rajjaha adadun min ulama bi anna sa'atul ijabah takunu fi hadzal waqt, dan oleh karena ini sekelompok dari kalangan para ulama mereka merojihkan bahwasanya waktu diijabahnya doa adalah waktu ini, yaitu waktu ketika imam mereka naik ke mimbarnya, duduk di mimbarnya sampai terselesaikannya sholat tersebut. Oleh karenanya di sini dimanfaatkan waktu tersebut sebaik-baiknya untuk seorang dia bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena terkabulkannya doa di waktu-waktu tersebut. Demikian pula di sini Asy-Syaikh menyampaikan, fayam bagilil muslim an yahrisa ala ta'min inda doa'il khatib, dan sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk dia bersemangat untuk mengaminkan doa yang disampaikan oleh al-khatib, seorang khatib. Wan ya'taniya kadzalika bidu'a fi shalatil jum'ah, dan dia memperhatikan dengannya perkara doa ketika pada shalatul jum'ah. Ya. Kemudian waktu yang selanjutnya, akhiru sa'ati ba'dal asr, yaitu akhir waktu setelah al-asr, yaitu as-sa'atul akhira ba'dal asr, yaitu waktu yang akhir setelah al-asr, ya, sampai terbenamnya matahari pada hari Jumat tersebut. Ini juga adalah merupakan waktu yang terdapat di dalamnya keutamaan untuk seorang dia berdoa karena dikabulkannya doa tersebut. Faqad shahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaumul jum'ati thinta asyrata sa'ah, bahwasanya pada hari Jumat itu ada 12 jam. La yujadu muslimun yas'alallaha syai'an illa atahullah azza wa jalla faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Tidaklah didapati seorang muslim yang dia meminta kepada Allah melainkan Allah akan memberinya, maka carilah waktu akhir dari setelah asr tersebut. Dia berusaha untuk mencari momen di setelah asr tersebut karena ini memiliki keutamaan. Naam. Dan ini juga sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, anna arjaha wa arjal aqwal fi tahdidi sa'atil fadilah yaumil jum'ah allati yuraddu la yuraddu fiha du'a al-qawlani as-sabiqani. Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala beliau menyebutkan bahwasanya arjaha wa arjal aqwal, bahwasanya pendapat yang paling rajih ya di dalam menentukan waktu yang utama pada hari Jumat yang tidak akan ditolaknya doa seseorang adalah al-qawlani as-sabiqani, yaitu dua pendapat sebelum yang telah sebutkan tadi. Al-awwal inda su'udil imam alal mimbar, itu pertama ketika naiknya imam ke mimbarnya sampai selesainya salat. Wa tsani akhiru sa'atin ba'dal asr, yaitu akhir waktu setelah al-asr sampai terbenamnya matahari pada hari Jumat tersebut. Baik. Waktunya cukup kan? Sudah jam. Kemudian perkara yang ketiga, al-amru tsalits, khusyu'ul qalbi wa inkisaruhu baina yaday rabbih azza wa jalla dhullan wa tadarruan. Yaitu khusyuknya hati dan hancurnya hati itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menghinakan diri dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan juga salah satu sebab ataupun salah satu tuntunan terkabulkannya doa seseorang ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk hatinya, dan demikian pula dalam keadaan hancur hatinya, dalam keadaan dia menghinakan diri dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan, dengan suara yang lembut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bisa menjadi suatu sebab terkabulkannya doa seorang. Tidak seperti yang kita sebutkan kemarin, yaitu menyampaikan doa tersebut dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring, dalam keadaan dia meminta dan bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia harus menyampaikan dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring seperti itu? Maka ini tidaklah menunjukkan bahwasanya seseorang dalam keadaan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia meminta berdoa, pastilah dia akan berdoa dengan suara yang pelan, suara yang lemah lembut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, ayuhan nas arbi'u ala anfusikum innakum laisa tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Wahai manusia, kasihanilah diri-diri kalian, sesungguhnya kalian tidaklah berdoa kepada zat yang tuli, lagi tidak ada, sesungguhnya kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat, dan dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian. Nah ini hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala, pentingnya untuk hadirnya hati, dan demikian pula seorang dia betul-betul membutuhkan ini, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin, sehingga dia merasa dirinya hina, dan demikian pula dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bisa menjadi suatu sebab di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Masih tersisa dari poin-poin yang lain dari dawabit yang terkait dengan dikabulkannya doa seorang. Karena waktu yang tidak mencukupi, maka insyaallah taala kita akan sebutkan secara ringkas saja apa sajakah yang menjadi dawabit ataupun ketentuan-ketentuan dari dikabulkannya doa seorang. Yang keempat adalah istiqbal qiblah waktu doa, yaitu menghadap kiblat ketika seorang dia berdoa. Ini juga adalah merupakan amrun muhim, adalah merupakan perkara yang penting pula ketika seorang dia berdoa kepada Allah. Di antara adabnya adalah menghadap kiblat, karena disebutkan di dalam beberapa tempat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya beliau ketika berdoa beliau menghadap kiblat. Dan ini juga terjadi pada peristiwa perang Badar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat begitu banyaknya jumlah pasukan kaum musyrikin. Ya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat, lalu kemudian beliau membentangkan kedua tangannya, ya. Membentangkan kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang sudah sangat-sangat genting momennya ataupun saatnya ketika itu. Ketika berhadapan dengan pasukan kaum musyrikin yang jumlahnya ribuan. Ini bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang main-main, berhadapan langsung dengan pasukan yang jumlahnya sangat besar dan berhadapan dengan yang namanya kematian bukan merupakan perkara yang ringan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya dan bantuannya kepada kaum muslimin dan memenangkan peperangan Badar tersebut. Kemudian yang kelima, at-taharatu 'inda du'a, yaitu bersuci ketika berdoa. Ini juga termasuk daripada adab ketika seorang berdoa, ya. Karena hal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dalam kesehariannya, beliau pernah disebutkan di dalam riwayat Al-Muhajir bin Kunfud radhiyallahu anhu bahwasanya Muhajir ini dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sedang berwudu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab salamnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan wudunya lalu kemudian menjawab salamnya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yamna'uni an arudda 'alaika illa anni karihtu an adzkurallah illa 'ala taharah." Sesungguhnya tidaklah mencegahku untuk membalas salammu kecuali karena aku tidak suka, aku tidak menginginkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam kondisi berada di atas kesucian, berada di atas thaharah. Nah, ini adalah riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih suka untuk berzikir, ya, ataupun juga berdoa dalam keadaan berada di atas thaharah, di atas kesucian. Kemudian perkara yang keenam, raf'ul yadayni 'inda ad-du'a, yaitu mengangkat kedua tangan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Datang di dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna rabbakum hayyun karimun yastahi min 'ibadihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra." Sesungguhnya Rabb kalian itu adalah zat yang miliki sifat malu dan sifat mulia, yang Allah Subhanahu wa taala merasa malu dari hambanya ketika hamba tersebut mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kemudian kembalinya kedua tangan tersebut hampa, yaitu tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di dalam hadis ini disebutkan penyebutan idza rafa'a yadayhi ilaihi, apabila seorang dia mengangkat kedua tangannya kepadanya. Jadi betul-betul dia mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang berikutnya yang ketujuh, al-bada'atu bihamdillahi wa tamjidihi thumma as-salah 'ala nabiyyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla du'a, yaitu memulai dengan hamdalah, ya, memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum berdoa. Jadi ada tuntunannya, ada adabnya ketika seorang berdoa, kemudian bukan langsung dia masuk kepada inti permintaannya, ya Allah saya memohon ini memohon itu, bukan, tetapi memulainya dengan adab, dengan tuntunan. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis Fudhal bin Ubaid radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang yang berdoa di dalam salatnya yang dia tidak menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajila hadza. Orang ini tergesa-gesa, terburu-buru. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih azza wa jalla. Apabila salah seorang di antara kalian itu dia berdoa, maka hendaklah dia memulai dengan menyanjung Allah subhanahu wa taala rabbul alamin. Kemudian dia berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia berdoa setelahnya sesuai dengan apa yang dia kehendaki dari doa tersebut. Naam. Nah, ini adalah merupakan tuntunan berikutnya, yaitu memulai dengan hamdalah, memuji Allah, berselawat atas Nabi sebelum seorang dia berdoa. Kemudian yang ke-8, at-taubatu wal istighfaru baina yaday du'a, yaitu bertaubat dan meminta ampunan di tengah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, hendaklah seorang ketika diberdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia iringi dengan adanya taubah kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan perkara yang pentingnya menjadi landasan bagi seorang yang berdoa kepada Allah agar doanya diampuni oleh Allah. Apa artinya seorang ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia datang dalam keadaan wajahnya kusut, ya, demikian pula dia telah menempuh berbagai ketentuan-ketentuan agar bisa doanya terkabulkan, tetapi dalam keadaan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, makanannya masih haram, minumannya haram, dan demikian pula dia bermuamalah dengan muamalah yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Intinya bukan hanya sekedar berdoa, tetapi dalam keadaan dia tidak mengiringinya dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadir ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi wajib bagi seorang untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah sering. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yaumi ilaihi 100 marrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai 100 kali, padahal telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, lantas bagaimana dengan keadaan kita yang mungkin saja sangat sedikit sekali kita menyadari bahwa pentingnya untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu akan menjadi suatu sebab terkabulkannya doa seseorang. Kemudian yang ke-9, al-ilhah fi du'ai wa adamut isti'jari al-ijabah. Perkara yang ke-9, yaitu terus-menerus seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kemudian dia merasa bosan ketika dia berdoa kepada Allah, ataupun misalkan dia tergesa-gesa agar bisa segera dikabulkan doa tersebut. Karena kemudian tidak dikabulkan doa tersebut, lalu kemudian dia bosan, dia jenuh, lalu kemudian dia berhenti dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ya. Jadi terus-menerus berdoa kepada Allah dan tidak istijal, tidak tergesa-gesa di dalam hal al-ijabah, dikabulkannya doa tersebut. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu qad da'awtu rabbi falam yustajab li," bahwa akan dikabulkan untuk salah seorang di antara kalian doa kalian selama dia tidak istijal, tergesa-gesa, lalu kemudian dia mengatakan, aku telah berdoa kepada Rabbku namun tidak dikabul-kabulkan doaku tersebut. Ya, jadi ini salah satu daripada adabnya, ketentuannya ilhah bid du'a, yaitu terus-menerus di dalam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah dia merasa bosan, merasa jenuh, karena Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita sejauh mana kesabaran kita, keistiqomahan kita di dalam kita beribadah kepada Allah. Karena doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi ketika kita berdoa berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah untuk kemudian seorang bosan-bosan ataupun merasa jenuh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah makin payah kelihatannya nih. Baru poin ke mana nih? 9 ya. Padahal jumlahnya berapa? 13. Berarti masih tersisa berapa? Hah? Masih? Ini 9 loh. Berarti masih sisa lagi 4 lagi. Nah, siapa? Mungkin barangkali bisa dibaca sendiri ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Saya kira mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berikan manfaat dan faedahnya. Walaupun mungkin sebahagian yang bisa kita dapatkan bisa lebih memberikan manfaat kepada kita daripada tidak sama sekali. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.